Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa Surau TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang keberapa? Hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami'. Maka pada malam hari ini kita akan memasuki hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 yaitu hadis yang berbunyi wa anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Darinya, nya di sini maksudnya adalah Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Seandainya salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu yarhamukallah. Dan hendaklah saudaranya membalas dengan mengucapkan yarhamukallah. Fal yaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Maka orang yang bersin menjawab lagi dengan mengucapkan yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Akhrajahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Berarti hadis ke-10 tentang apa? Adab bersin. Ngomong-ngomong, adab bersin pernah kita bahas. Kapan? Dulu. Dulu kapan? Hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Sekarang kita hadis keberapa? Hadis ke-10. Hadis yang pertama yaitu hadis yang berbunyi haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak sesama muslim ada berapa? Ada 6. Yang keempat bunyinya wa idza 'atasa fahamidallaha fasammithu. Hak yang keempat bunyinya adalah apabila saudaramu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, maka balaslah dengan mengucapkan yarhamukallah. Jadi sudah pernah kita bahas. Berarti kita lewati. Kita lewati atau kita bahas lagi? Lewati. Apa dibahas lagi? Yang saat itu hadir angkat tangan. sedikit teman. Berarti ini banyak banyak jamaah baru berarti. Saat itu kita bahas adab bersin itu agak panjang lebar. Sampai kita bahas definisi bersin apa. Jadi bersin itu ada apanya? Ada definisinya. Saat itu juga kita bahas tentang mengapa manusia bersin. Kita bahas juga manfaat bersin. Tidak lupa kita bahas bahaya menahan bersin. Kalau tidak salah kita juga bahas siapa manusia yang pertama kali bersin. Sampai sedemikian kita bahas saat itu. Kemudian kita bahas adab-adab bersin dan seterusnya. Maka kalau kita ulang lagi semuanya kayaknya enggak cocok. Kalau pengen jenengan ngelihat, ingin menyimak kajian itu, silakan jenengan buka saja di ufit.tv, rekamannya ada, atau di YouTube ya, dicari aja tentang ada bersin ya. Entah berapa seri saat itu saya lupa. Hak yang keempat ada bersin, saya lupa berapa seri, 3 seri atau 4 seri saat itu. Maka pada kesempatan kali ini kita akan ringkas saja ya, kita akan ringkas, tidak seluas dahulu ya. Kita akan bahas inti-intinya. Karena tadi ketika saya tanya siapa yang hadir, ternyata enggak terlalu banyak. Maka kita juga tidak ingin jamaah sekalian yang sudah hujan-hujanan datang ke sini ya, tidak mengkaji atau tidak mendapatkan kajian tentang adab bersin. Tadi Rasulullah SAW menyampaikan kalau bersin supaya mengucapkan alhamdulillah. Lalu orang yang dengar supaya mengucapkan yarhamukallah. Dan orang yang bersin balas lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Ada sebagian orang ketika mendengar hadis seperti itu dan yang serupa, dia akan mengatakan segitunya si Islam. Apa? Segitunya Islam. Apa maksudnya segitunya? Kok yao wahing beti dibahas ya. Tolong dimatikan. Kok yao wahing, apa wahing? Bersin saja kok dibahas? Sampai dikasih aturan ini, aturan itu dan seterusnya. Ini agama model apa toh? Sampai sekecil bersin, angub, ya, menguap, itu kok diatur? Ya. Ini sebenarnya Islam ini agama yang pengen menyulitkan pemeluknya, atau agama yang ingin mengkebaikan buat umatnya? Aturan itu gunanya untuk apa sih? Saya pernah ngasih ilustrasi di sini tentang sekolah yang ada aturannya dengan sekolah yang tidak ada aturannya. Biasanya ketika orang tua akan memasukkan anaknya ke suatu sekolahan, kalau orang tua ini cerdas dan peduli, maka dia akan survei. Kecuali orang tua yang kurang peduli. Kalau orang tua yang kurang peduli memasukkan anaknya ke sekolahan, ketika ditanya, Pak, kenapa anaknya dimasukkan ke sana? Anaknya pengen di sana. Kenapa sih? Teman-temannya pada di sana semua. Alasannya enggak ilmiah. Atau kenapa, Pak, anaknya dimasukkan ke sana? Sing perek. Sing apa? Sing perek. Iya. Yeah. Kenapa anak dimasukkan ke sana, Pak? Sing gratis. Kalau orang tua dia peduli, maka dia akan survei. akan tanya, datang tanya ke sekolahannya. Ketika tanya, misalnya ini misalnya ada orang tua datang ke sebuah sekolahan, kemudian bertanya kepada kepala sekolahnya, Pak, sekolahan ini masuknya jam berapa? Kata kepala sekolah, terserah. Mau masuk jam 7 boleh, jam 8 boleh, jam 10 juga boleh. Terus pulangnya jam berapa? Terserah. Mau pulang jam 11 monggo, jam 1 boleh, jam 3 juga boleh. Mau nginep juga gak apa-apa. Pakaiannya gimana? Terserah. Mau pakai kaos monggo, mau pakai hem gak apa-apa, mau pakai sandal, nyekir juga gak apa-apa. Lah, pelajaran yang dipelajari apa? Ya terserah anaknya maunya apa. Kalau SPP-nya? Oh lah itu. Kalau SPP gak boleh terserah. Kira-kira jenengan kalau misalnya ketemu sekolahan seperti itu, apa yuk jenengan tega memasukkan anak ke situ? Tega gak? Gak tega. Jenengan akan cari sekolah yang punya aturan masuk jam sekian. Kalau telat di apa? Kalau telat di strap. Mohon maaf, mobil dengan plat nomor R9204. R9204, mohon bisa pindah. Mungkin ada yang mau keluar. Mungkin ada yang mau keluar. R9204. Oh, sekolah ini jam 7. Tet, harus masuk. Seragamnya hari ini anu, hari ini anu, hari ini anu. Kurikulumnya jelas. Ada pelajaran agama, ada pelajaran umum, ada ekstra. Orang tua ketika bertemu dengan sekolah dengan seabrek aturan, dia akan lebih nyaman memasukkan anaknya ke sekolah itu dibandingkan ketika dia ketemu dengan sekolah yang tidak ada aturannya. Jadi sebuah agama yang dipenuhi dengan aturan itu menunjukkan bahwa agama ini adalah agama yang sempurna. Makanya ada apanya? Ada aturannya. Yeah. Ya tergantung aturannya atau Ustaz. Ya iyalah tergantung aturannya. Islam kan bukan tipe agama yang punya prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Gitu. Anda kan ada sebagian orang, sebagian birokrat, sebagian, gak semuanya, punya prinsip kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau Islam bukan seperti itu aturannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ini Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam membuat aturan, itu bukan dalam rangka mempersulit. Justru di balik aturan itu banyak sekali kemudahan. Dan ketika Islam membuat aturan, salah satu tujuannya adalah untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pemeluk agama ini. Nanti kita akan lihat, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana manfaat dari adab-adab bersin yang digariskan dalam Islam. Jadi adab bersin itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, tapi ada adab-adab yang lainnya. Yang setiap adab itu pasti ada manfaatnya. Dan seandainya adab itu tidak diperhatikan, akan merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Contoh satu. Ketika bersin, Nabi SAW menganjurkan kepada kita agar menutup. Menutup apa? Menutup mulut. Adab ini bukan hanya sekedar unggah-ungguh, toto kromo, etika ketimuran, bukan. Akan tetapi menutup mulut ketika bersin, bahkan bukan hanya mulut, menutup wajah. Nanti kita akan lihat hadisnya, bukan hanya menutup mulut, tapi menutup apa? Wajah. Berarti masuk ke dalamnya apa? Hidung. Ya. Nanti kita akan lihat manfaatnya apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau dan Imam Adz-Dzahabi, "Idza 'atasa ahadukum falyadh' kaffayhi 'ala wajhihi." Seandainya salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaklah dia meletakkan kedua telapak tangannya di wajahnya. Di mana? Wajah. Bukan sekedar apa? Mulut. Berarti wajah itu masuk mulut, hidung, mata. Berarti kalau bersin, cepat-cepat apa? Letakkan dua tangan ini di mana tadi? Di wajah. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Dalam riwayat yang lainnya, yang ada dalam Sunan Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, kana sallallahu alaihi wasallam idza 'atasa ghatta wajhahu biyadihi aw bi thawbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin, maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau bajunya. Mungkin kalau sekarang apa? Sapu tangan. Atau apa? Tisu. Tapi kalau kelamaan ngambil apa? Tisu silakan apa? Silakan bres. Itu udah pakai apa? Pakai tangan saja. Coba perhatikan baik-baik. Kira-kira manfaatnya apa sih? Bersin tutup muka pakai tangan. Apa manfaatnya? Apa? Apanya? Virusnya tidak nyebar. Apa orang bersin selalu karena sakit? Yang pertama yang disebutkan oleh para ulama adalah menghindari merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan apa? Jenengan pernah bersin apa enggak tuh? Ketika jenengan bersin, apa yang keluar? Macam-macam. Ya. Kalau enggak lagi makan, yang keluar apa? Maaf, air dari mulut dan air dari mana? Air dari hidung. Ini bukan sembarang air ini. Ini cairan, cairan yang kental. Ya. Jenengan bisa bayangkan coba. Kalau bersin enggak ditutup. Lagi ngobrol sama orang coba. Dan saat itu dia enggak nunduk tapi malah madep mengarep penjajah. Kayak ngapa jajal akibatnya? Iya, kalau yang keluar cuma dari mulut, kalau yang keluar dari hidung juga. Kan dapat rezeki nomplok orang yang di depannya. Itu kalau dia lagi gak makan. Kalau lagi makan, kadang-kadang sisa-sisa nasi kan, yang namanya bersin kan gak ngasih tahu. Ya. Yeah. Sering kita itu gak bersin itu gak ngasih kesempatan kita untuk ngelek nasi gitu loh. Jadi dia itu enggak ngabar-ngabari nanti kalau bersin jam sekian ya. Tolong diselesaikan apanya? Ngunyahnya di leksisan. Kan enggak kan? Tengah-tengah kita lagi ngunyah baru. Kita ngunyah berapa kali toh? Masa lupa? Dulu ketika SD kita diajarin ngunyah berapa kali? 40. Suwe banget ya. Baru 5 kali ngunyah. Berarti kan segane siapa? Si blondo-blondo. Bisa jenengan bayangkan kalau misalnya kita ini enggak tutup mulut. Itu yang keluar Masya Allah. Ya. Maka Islam ketika membuat aturan seperti ini, itu bukan dalam rangka untuk mempersulit pemeluk agama ini, bukan. Tapi untuk mendatangkan manfaat kebaikan. Ya. Apakah hanya sekedar menutup mulut dan muka saja? Tidak. Adab yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar ketika kita bersin, menurunkan volume suara. Apa? Menurunkan volume suara. Gampangnya aja seru-seru. Nah, itu seperti itu. Itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim yang tadi saya bacakan. Kelanjutannya yaitu hadis riwayat Al-Hakim menyatakan sahih oleh beliau dan Imam Adz-Dzahabi, wal yakhfid sautahu. Dan hendaklah ketika dia bersin, dia rendahkan volume suaranya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz, ora marem. Ada sebagian orang kalau bersin itu wong se-RT krungu kabeh. Saking apa nih? Saking seru nih. Bahkan sengaja dikeraskan. Dan itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menganjurkan agar direndahkan semampunya. Tapi juga bukan rendah serendah-rendahnya sampai enggak kedengaran. Kalau sampai enggak kedengaran nanti orang mau yarhamukallah gimana? Ya. Jadi yang wajar sajalah bersihnya. Loh, kenapa Ustadz? Manfaatnya apa? Manfaatnya enggak ngagetin orang. Ya. Mungkin ada orang di sampingnya sedang baca Al-Qur'an. Atau mungkin ada bayi yang baru ditidurkan susah-susah oleh ibunya. Seperti yang saya sampaikan pada beberapa kesempatan, ibu-ibu itu mengumpamakan bayi yang baru tidur seperti naruh apa? Naruh bom. Ya. Ibu-ibu yang baru punya anak, ya, untuk menidurkan anak itu gampang apa sulit? Sulit. Golek ngemban supaya bisa tidur, dilus-lus, dikipas-kipas, dineneni. Kalau duduk nangis, harus di mana? Harus dibawa jalan-jalan. Itu bisa sampai setengah jam sendiri. Ketika meletakkannya alon-alon banget. Supaya enggak bangun. Begitu berhasil, 1 menit ramane wahing suruh nepol. Coba bayangkan, nangis lagi. Ini anjuran dari Nabi SAW. Setiap adab, setiap etika yang diatur dalam agama kita, itu pasti mendatangkan kebaikan. Pasti. Baru berapa ini? 2. Yang ketiga, yang disebutkan dalam hadis yang ke-10 yang ada dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. pembahasan tentang adab ini, yaitu mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Satu, redaksi alhamdulillahnya seperti apa? Dua, hukum mengucapkan alhamdulillah apa? Tiga, kalau bersinnya ketika sholat bagaimana? Empat, kalau bersinnya di kamar mandi gimana? Lima, kalau bersin yang bersin itu bayi yang belum bisa mengucapkan alhamdulillah kepriwe? Enam, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, bukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Banyak pembahasannya. Enggak tahu selesai malam ini atau tidak. Ini sudah kita ringkas ya. Ini sudah kita ringkas. Redaksi hamdalahnya bagaimana? Apakah alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin, atau bagaimana? Para ulama kita menjelaskan seperti Imam An-Nawawi dan juga ulama yang lainnya, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumallah, bahwa redaksinya jenengan boleh milih. Redaksinya, redaksi hamdalahnya boleh milih antara alhamdulillah, ini yang paling apa? Pendek. Atau alhamdulillahi rabbil alamin, agak panjang dikit. Atau alhamdulillahi ala kulli hal. Apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Yang paling baru yang mana? Sing nomor telu. Alhamdulillah ala kulli hal. Tiga-tiganya ini ada hadisnya. Yang pertama alhamdulillah, hadisnya tadi yang kita baca, yaitu hadis nomor 10 dalam kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Seandainya salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Titik. Kudu ditambahi titik, boten. Tapi alhamdulillah. Atau pilihan yang kedua, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya adalah sebuah asar ya, yang dinilai oleh para ulama levelnya seperti hadis ya, yaitu yang disebutkan dalam Mustadrak Imam Al-Hakim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul." Seandainya salah seorang dari kalian bersin, hendaklah dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampun pinten niki? Kalih. Ya, yang pertama alhamdulillah, yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga apa tadi? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan beliau menyatakan hadis ini sahih. An Nafi'in anna rajulan 'atasa ila jamb ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nafi', seorang ulama namanya siapa? Nafi'. Pada suatu hari aku melihat ada seorang bersin di samping sahabat Nabi SAW, Ibnu Umar. Siapa sahabatnya? Ibnu Umar. Nafi' cerita, suatu hari ada orang bersin di samping siapa tadi? Ibnu Umar. Faqala, orang yang bersin itu mengucapkan, Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Apa bacaannya? Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Jadi ditambahi berhamdalah salawat atau salam kepada Nabi SAW. Ibnu Umar dengar. Ibnu Umar dengar. Begitu mendengar apa yang diucapkan oleh laki-laki tadi, apa yang diucapkan? Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh laki-laki tadi, Ibnu Umar pun berkata, wa ana aqulu alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah. Fulan, aku biasa juga dalam keseharian, bukan pas bersin, mengucapkan alhamdulillah, membaca solawat kepada Rasul SAW. Aku sering mengucapkan itu. Walakin akan tetapi laisa hakadha 'allamana Rasulullah SAW. Akan tetapi setelah bersin bukan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kami. Ibnu Umar negur orang ini karena Ibnu Umar enggak suka solawat atau bagaimana? Ibnu Umar menegur orang ini karena Ibnu Umar enggak suka solawat. Hah? Kenapa Ibnu Umar negur orang ini? Karena Ibnu Umar sahabat Nabi SAW selalu bersama beliau SAW. Selama beliau menemani Rasulullah SAW, enggak pernah beliau itu melihat menemukan Rasulullah SAW bersin setelah mengucapkan alhamdulillah ditambahi dengan apa? Salawat. Berarti Ibnu Umar anti salawat. Anti salawat atau enggak? Ya enggak. Tadi Ibnu Umar sudah mengatakan, fulan, aku dalam keseharian biasa mengucapkan alhamdulillah, zikir, salawat, biasa. Tapi momennya sekarang itu enggak pas. Jadi yang namanya zikir kuwi ora sing penting ucapane bener. Tapi perlu kita tahu momennya pas atau tidak. Coba saya tanya sama jenengan. La ilaha illallah. Kalimat mulia atau tidak? Mulia. Bagus atau tidak? Bagus. Nek ana wong salat tanggane Allahu Akbar, dheweke la ilaha illallah pripun? Sae napa mboten? Berarti jenengan anti la ilaha illallah. Nggih. Nggih. Anti la ilaha illallah? Bukan. Ora pas golek ngebrokaken. Ya. Ketika ada orang pakai peci di kaki. Kemudian kita, peci nang sikil, kepriwe sih? Lho, jenengan anti peci apa? Mas, ora pas ngebrokaken ne. Bukan saya anti apa? Peci. Saya perlu sampaikan ini karena kadang-kadang orang salah apa? Salah paham. Yeah. Kadang orang salah faham. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu pun langsung menegur orang ini. Laisa hakadha 'allamana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW enggak pernah ngajarkan kami seperti itu. Setelah apa tadi? Bersin, membaca hamdalah dan selawat. 'Allamana an naqul. Justru yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kami adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ini dalilnya. Berarti sudah berapa ini? Tiga. Apa yang pertama? Alhamdulillah. Yang kedua? Alhamdulillah rabbil alamin. Yang ketiga? Alhamdulillah ala kulli hal. Milih sing ndi? Oh, sing gampang. Boleh mau pakai alhamdulillah, boleh mau pakai apa tadi? Alhamdulillah rabbil alamin, boleh mau pakai alhamdulillah ala kulli hal juga boleh. Monggo. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi ringkasannya adalah bahwa Islam mengajarkan adab sedetil mungkin dalam hal-hal yang mungkin kita anggap remeh, itu dalam rangka untuk memberikan manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya kepada umatnya. Kita bawakan berapa adab tadi? Berapa adab? Tiga. Yang pertama apa? Menutup wajah ketika bersin. Apa manfaatnya? Tidak merugikan orang lain terutama. Ya. Dan juga ada sebagian ulama tadi menambahkan, selain supaya apa yang keluar dari mulut ini tidak merugikan orang lain, berupa air liur, air ludah, kemudian ingus dan lain sebagainya, juga ada sebagian ulama menambahkan virus. Apa? Virus. Terutama bagi mereka yang sedang sakit. Ya. Makanya sekarang pun dalam dunia kedokteran itu kan di rumah sakit kalau bersin supaya apa? Supaya pakai tisu, kemudian atau pakai apa? Pakai masker. Itu semuanya sebelum para dokter berbicara, Rasulullah SAW sudah apa? Sudah mengajarkan hal tersebut. Yang kedua, apa tadi? Menurunkan, merendahkan volume suara ketika bersin. Tapi ya, sekedar terdengar saja, tidak perlu dimaksimalkan. Tidak perlu dipolkan volumenya. Kemudian yang ketiga, mengucapkan hamdalah, dan redaksi ucapan hamdalah itu bisa dengan apa tadi? Alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin atau alhamdulillah ala kulli hal. Kalau alhamdulillah kita tahu artinya segala puji bagi Allah. Alhamdulillah rabbil alamin kita juga tahu segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Nah, yang mungkin banyak yang belum tahu atau sebagian belum tahu adalah alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal artinya itu adalah dalam segala kondisi. Apa? Dalam segala kondisi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Apa maksudnya? Segala kondisi itu maksudnya adalah kondisi susah maupun kondisi senang. Kondisi sehat maupun kondisi sakit. Kondisi kaya maupun kondisi miskin. Itulah arti ala kulli hal. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita agar kita itu senantiasa memuji Allah kondisi apapun yang kita alami. Ustaz, walaupun kondisi susah, walaupun kondisinya susah. Ya. Banyak di antara kita kalau dagangannya laris, alhamdulillah. Nek lagi sepi, jeng priwe jeng iki. Dalam segala kondisi. Loh, berarti alhamdulillah gue seneng. Loh, tadi kan sudah disampaikan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Makanya ada sebagian ulama mengatakan kalau kamu lagi sakit ditanya keadaanmu sama temanmu, priwe, alhamdulillah ala kulli hal. Apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah dalam segala kondisi. Karena apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu yang terbaik. Ya. Kita sehat itu yang terbaik, kita sakit itu yang terbaik. Hari ini kita rezekinya banyak itu yang terbaik, besok rezeki kita sedikit itu yang terbaik. Ya. Karena setiap takdir Allah yang Dia tetapkan untuk hambanya itu pasti banyak hikmah kebaikan di baliknya. Lamaran diterima, alhamdulillah. Ditolak, alhamdulillah ala kulli hal. Diterima itu yang terbaik, ditolak itu yang terbaik. Dan ini sudah masuk level iman kepada takdir yang tinggi. Ya. Jadi yang namanya rukun iman yang berapa jumlahnya? 6. Kuwi ora kudu diapal tok. Kalau cuma sekedar diapal anak TK juga bisa. Tapi aplikasinya mana? Ya. Insyaallah kalau tidak ada halangan, insyaallah ya. Kalau memang masih dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, hidayah, taufik. Di 8 hari pertama bulan Ramadan. 8 hari pertama bulan Ramadan. Tanggal 1 sampai 8 insyaallah. Kami akan menyampaikan kajian tentang rukun iman. Mudah-mudahan bisa tuntas, mudah-mudahan. Ya, mulai dari pertama, kedua, sampai ke-6. Di Masjid Agung Purbalingga. Gantian lah bahasa nyong Mumprokerto terus. Jenengan yang ke Purbalingga. Ya, menjelang buka puasa. Ya, jam 4:30 sampai 5:30. Setiap hari insyaallah. Ya. Karena kita melihat kadang-kadang rukun iman itu cuma jadi bahan apa? Bahan hafalan. Padahal inilah pondasinya Islam itu di sini. Pondasinya keimanan kita kepada Allah itu ini rukun iman ini. Dan kalau kita betul-betul mengaplikasikan rukun iman dalam kehidupan, itu tadi saya baru bicara rukun yang keberapa tadi, wa antu'mina bil qadari khairi, baru rukun yang ke-6. Ya. Itu saja efeknya sudah dahsyat. Hidup kita akan nyaman. Ya, apapun yang ditakdirkan oleh Allah ini yang terbaik. Sehingga enggak ada lagi ceritanya kendat. Ya, cuma gara-gara HP-nya hilang. HP hilang kendat, bayangkan. HP hilang kendat. Tahu kendat toh? Gantung diri, HP hilang gantung diri. La ilaha illallah. Iman kepada takdirnya itu kemana gitu loh. Ya. Insyaallah, ya kalau memang masih ada umur dan kita masih diberi kekuatan sama Allah Subhanahu wa taala. Besok insyaallah kita akan lanjutkan kalau lagi salat bersin itu apa yo, tetap mengucapkan apa, alhamdulillah. Terus kalau lagi di kamar mandi bersin apa juga apa, alhamdulillah. Terus tadi bayi kalau bersin apa diwarai, alhamdulillah. Apa kepriwe ya. Itu insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan cukup waktunya, sekaligus kita bahas kenapa kok yang diucapkan apa, alhamdulillah, bukan bacaan-bacaan yang lainnya. Sebelum kita tutup, sekedar mengingatkan, ini ahad kedua. Berarti jadwalnya apa? pengajian sirah. Apa sirah? Sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto. Mulainya biasanya jangan jam 9 lah. Bolak-balik orang kepenak wis jam 9.30 gitu aja ya. Jam setengah 10. Jadi nek telat kuwi ya ya ora pati ya kadon gitu. Saya enggak enak, enggak nyaman ketika ditulis jam 9, diumumkan jam 9, ternyata datangnya jam tengah 10 atau jam 10 kurang seperempat. Itu sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi kadang-kadang nyiapkan materinya urung rampung gitu loh. Jadi akhirnya mepet, akhirnya berangkatnya baru berangkat jam 9. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan, Ahad besok di mana? Masjid Agung Baitul Salam Purwokerto, pengajian sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jam setengah 10 insyaallah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.